الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyar muslimin wal muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersama untuk melanjutkan pelajaran kita. Kita masih pada bab yang keempat dari kitab Taubah yang berbunyi bab luasnya rahmat Allah Ta'ala yang senantiasa mendahului murkanya. Bab yang keempat, dan hadis yang akan kita pelajari adalah hadis yang ke 6932 pada halaman 67. 6932. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-imam muslimun rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Rafi'in wa Abdu ibn Humaydin. Qala Abdun akhbarana, wa qala ibn Rafi'in wal-ladhu lahu haddathana Abdul Razzaq. Qala akhbarana Ma'marun qala liyazuhriyu, ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ قال الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا. قال: ففعلوا ذلك به، فقال للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، أو قال: مخافتك، فغفر له بذلك. قال الزهري: وحدثني حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. قال الزهري ذلك لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. الإمام مسلم رحمه الله تعالى kembali membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang seseorang dari Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam riwayat yang sebelumnya dijelaskan bahwa dia lam ya'mal hasanatan qattu, lam ya'mal hasanatan qattu, tidak ada satu kebaikan pun yang telah ia perbuat, tidak memiliki satu kebaikan pun. Maka dia sangat takut, khawatir, cemas ya terhadap ancaman siksaan Allah Jalla wa'ala. Makanya ketika kematian mendekatinya, kata Nabi SAW, asrafa rajulun ala nafsihi. Asrafa ala nafsihi itu tadi, lam ya'mal khairan qattu, telah melampaui batas terhadap dirinya. Dan ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai hamba-hambaku yang telah melakukan israf terhadap diri mereka. Israf artinya terlalu bersangatan menyakiti, menzalimi diri dengan dosa. Kebaikan tidak diperbuat, keburukan selalu dikerjakan. Ini namanya israf. Asrafa rajulun ala nafsihi falamma hadarahu al-maut. Ketika kematian mendekati atau hadir kepadanya, awsa banihi, ia berwasiat kepada anak-anaknya. Apa pesan dan wasiatnya? Faqal idza ana mittu, jika nanti saya meninggal, fa'ahriquni, maka bakarlah jasad saya. Kemudian thummashaquni, kemudian campakkanlah atau hapuslah dengan cara thumma dhruni, itu abu bekas pembakaran atau jasad yang dibakar tersebut diterbangkan, dilenyapkan, firih, pada angin, fil bahari, di lautan. Jadi taburkan sehingga diterbangkan abu saya tersebut oleh angin dan tersebar kemana-mana. Kemudian dia mengatakan, fawallahi, maka demi Allah, la in qadara alayya rabbi, jika Rabb saya mampu terhadap saya, la yu'adzibuni azaban ma azabahu bihi ahadan, niscaya dia akan menyiksa saya dengan siksaan yang ia tidak menyiksa dengannya seorang pun. Ini yang dia khawatirkan. Dia tidak punya apa-apa, tidak memiliki bekal apa-apa. Sadarnya kapan? Ketika hendak meninggal dunia. Dan itu tidak ada gunanya. Makanya dia mencoba lari karena takut, mencoba melarikan diri dari ancaman siksa Allah dengan pesan dan wasiatnya tersebut. Bakar abunya, tebarkan. Jika Allah Subhanahu wa taala nanti mampu untuk mengumpulkan dan menghidupkan saya kembali, saya sangat khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa saya dengan siksaan yang sangat pedih, di mana dia tidak akan menyiksa seorang pun seperti siksaan saya. Qal, kata Nabi SAW, fa fa'alu dzalika bih. Maka wasiat tersebut dilaksanakan oleh anak-anaknya. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala menguasai alam semesta karena dia yang mencipta. Dia bisa memerintahkan siapapun apapun dari makhluknya untuk berbuat apa yang Allah kehendaki. Maka Allah berfirman kepada bumi, faqala lil ardi, Allah berfirman kepada bumi, addi ma akhadhti, tunaikanlah apa yang telah engkau ambil. Maksudnya kumpulkan, sebagaimana dalam riwayat yang telah berlalu, addi ma akhadhti, tunaikan apa yang telah engkau ambil. Maksudnya dari debu-debu, dari abu-abu yang tadi berterbangan dan jatuh ke permukaan bumi, ini yang diperintahkan oleh Allah bumi untuk mengumpulkan kembali. Setelah semuanya melakukan apa yang diperintah oleh Allah, fa'idha huwa qa'imun, maka tiba-tiba orang tadi pun berdiri persis seperti semula, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ciptaannya. Allah Maha Kuasa Jalla wa Ala. Faqala lahu, lalu Allah Subhanahu wa taala tanya orang tadi, apa alasannya? Ma hamalaka ala ma sana'ta? Apa alasanmu? Apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang engkau lakukan itu? Faqal, kata orang ini, khasyyatuka ya Rabbi. Khasyyah, takut. Ya, takut kepadamu ya Allah. Au qala makhafatuka. Khasyyatuka dengan makhafatuka sama. Makhafah, ya, masdar mimi dari khafa ya khafu, khaufan, makhafatan. Ya, khasyyah yakhsha khasyyah. Kedua-duanya adalah sinonim, dua kata yang maknanya sama, takut kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang membuat dia melakukan hal tersebut karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Faghafara lahu bidzalik, lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni orang ini lantaran ketakutannya kepada Allah. Ya, faghafara lahu bidzalik, lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni dia dengan itu, maksudnya dengan khasyahnya kepada Allah Jalla wa'ala. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Ya, betapa luasnya rahmat Allah. Hanya karena takwa atau rasa takut yang luar biasa menyelimuti orang ini, Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah mengampuni dosa-dosanya. Padahal dia tidak berbuat kebaikan sedikit pun. Dan bahkan dia tidak dia melakukan israf terhadap dirinya, yaitu menzalimi diri dengan dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala ampuni tanpa bertaubat, tanpa orang ini bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Ini luar biasa, menunjukkan betapa ampunan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Orang ini tidak berbuat sedikit pun kebaikan dan menzalimi diri, Allah Subhanahu wa taala ampuni karena khasyah, karena takut kepada Allah Jalla wa ala. Selesai cerita ini, kemudian hadis yang kedua, karena sebelumnya Az-Zuhri Ma'mar bin Rashid Al-Azdi mengatakan, qala li Az-Zuhri ala uhadditsuka bi haditsaini ajibaini. Maukah engkau saya ajarkan, tunjukkan dua hadis yang sangat menakjubkan. Yang pertama ini sangat menakjubkan, kenapa? Menunjukkan luasnya rahmat Allah, mudahnya Allah mengampuni, memaafkan hambanya. Ya. Hadis yang kedua, qala Az-Zuhri wa haddatsani Humaidun an Abi Hurairah. Masih hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari gurunya Humaid bin Abdurrahman rahimahullahu taala. Humaid bin Abdurrahman bin Auf an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallam bersabda, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha. Kata Nabi, masuk neraka seorang wanita lantaran seekor kucing yang dia ikat. Ya, lantaran seekor kucing yang dia ikat. Dalam riwayat yang lain, yang dia kurung. Habasatha, di sini rabatatha. Fala hiya at'amatha, maka tidaklah dia memberinya makan. Wala hiya arsalatha ta'kulu min khashasil ardi, dan juga dia tidak melepaskan kucing tersebut lalu mencari makan dari hewan-hewan atau binatang-binatang melata di bumi, rayap-rayap yang ada di muka bumi yang dicari sendiri oleh kucing tersebut karena dia bebas lepas, tetapi wanita ini mengikatnya atau mengurungnya, tidak diberi makan dan juga tidak dilepas untuk mencari makan sendiri. Hatta matat, sampai kucing itu pun mati hazlan karena kelaparan. Ya, karena kelaparan. Ini kata Nabi SAW, semoga masuk neraka. Diancam neraka oleh Nabi SAW. Dan hadis ini memang seperti yang dikatakan oleh Az-Zuhri, sangat menakjubkan betapa rahmatnya. Ini kedua-duanya tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tentang rahmat Allah Jalla wa ala. Yang pertama, bagaimana dengan mudahnya Allah mengampuni dosa seseorang yang tidak melakukan satu pun kebaikan dan menzalimi diri dengan sekian banyak dosa dan kemaksiatan. Sementara hadis kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala rahmatnya bukan hanya untuk manusia tetapi untuk hewan, makhluknya juga Allah Subhanahu wa taala pun memberi dan meluasi mereka dengan rahmatnya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang wanita ke dalam neraka, didoakan oleh Rasulullah sallam, dakhalatim ra'atunin nar. Ini ancaman ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berarti doa. Ya, juga berarti doa, semoga masuk neraka, atau ancaman masuk nerakalah. Ya, ancaman masuk nerakalah seorang wanita. Kenapa? Karena dia mengikat seekor kucing yang dia tidak beri makan dan juga tidak dilepaskan sehingga mencari makan sendiri sampai kucing tersebut mati. Luar biasa syariat agama Islam, ya, yang diturunkan dan dikonsep Allah oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, sampai kucing pun mendapatkan kasih sayang dari syariat Islam. Kucing pun, ya. Jadi masalah hak asasi hewan itu sudah dicanangkan oleh Islam semenjak lama. Bukan hanya hewan, tanaman-tanaman pun mendapatkan haknya dalam agama Islam. Dalam peperangan Nabi SAW tidak membenarkan pasukan untuk memotong, menebang pohon kayu sembarangan. Ya. Dalam peperangan ini, suasananya perang, Nabi SAW mengingatkan pasukan untuk tidak menebang atau memotong pohon sembarangan. Wala taqta' syajaratan. Ya. Ini menunjukkan bahwa sampai pohon pun mendapatkan kasih sayang dari syariat Islam yang memang dikonsep dan yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Itu hadis yang kedua yang menurut Az-Zuhri sangat menakjubkan. Hadisaini ajibaini. Ajaibnya atau menakjubkan hadis ini, ya, itu tadi menakjubkan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua, rahmat dan kasih sayang Allah juga yang berhubungan dengan binatang yang didapatkan oleh seekor hewan, yang mana Nabi SAW mengancam seseorang atau seorang wanita yang menyebabkan seekor kucing mati karena kelaparan lantaran diikat atau dikurungnya dan dia tidak memberinya makan dan juga tidak melepaskan untuk bisa mencari makan. Qala Az-Zuhri, dzalika li'alla yattakila rajulun wa la yai'asa rajulun. Dua hadis ini, atau hadis yang pertama menjelaskan atau tujuannya agar tidaklah seseorang bersandar atau berputus asa. Bersandar atau berputus asa. Yang pertama, hadis tentang Allah Subhanahu wa taala ampuni orang yang tadi mewasiatkan untuk dibakar jasadnya agar tidak berputus asa. Itu hadis yang pertama. Agar tidak berputus asa dari ampunan dan rahmat Allah. Hadis yang kedua itu tentang diancamnya seorang wanita dengan neraka itu agar tidak bersandar seseorang itu kepada kebaikannya, kepada ketakwaannya, karena bisa jadi dia terancam masuk neraka dari perkara yang mungkin di matanya sepele, yaitu kucing. Ya, jadi dua hadis ini ajaib menurut Az-Zuhri, karena yang satu untuk mengikis habis rasa keputusasaan dari mendapat rahmat Allah. Jangan sampai engkau berputus asa dari mendapatkan ampunan Allah. Jangankan engkau yang masih ada kebaikan. Ada di zaman dahulu seseorang yang tidak punya kebaikan sedikit pun dan dosanya banyak, Allah ampuni. Maka jangan berputus asa, sebagaimana dalam ayat yang tadi kita sempat baca, ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam menzalimi dirinya, janganlah berputus asa dari mendapat ampunan Allah. Jadi hadis tentang laki-laki yang tadi berwasiat itu tujuan keajaibannya agar apa? Agar seseorang tidak berputus asa dari memperoleh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis kedua tentang ancaman wanita masuk neraka lantaran seekor kucing yang diikatnya, yang tidak dia kasih makan dan tidak dilepaskan untuk mencari makan, itu alla li'alla yattakila rajulun, agar seseorang tidak bersandar pada ketakwaan atau kesolehan atau banyaknya amalan sehingga meremehkan sebagian dosa, ya, membuat atau menyebabkan seekor kucing mati disebabkan kelalaian. Jangan dikira ini perkara biasa. Makanya jangan sampai bersandar kepada banyaknya infak, banyaknya sholat, banyaknya puasa, baiknya ibadah, lalu meremehkan dosa ini sehingga bersandar pada kebaikan, ternyata bisa jadi dia masuk neraka lantaran dosa yang dia remehkan dan bukan berkenaan dengan manusia. Bahkan walau berkenaan hanya dengan seekor hewan saja, dia diancam masuk neraka oleh Allah Subhanahu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kesimpulan kenapa dua hadis ini menakjubkan dari Az-Zuhri. Katanya haditsaini ajibaini, dua hadis yang menakjubkan, lalu dia katakan di ujung wa dzalika li'alla yattakila rajulun wa la yai'asa rajulun. Ya. Itulah sisi keajaiban dua hadis tersebut, wallahu a'lam. Mungkin kalam Nawawi mungkin. ثم قال ابن شهاب لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل معناه أن ابن شهاب لما ذكر الحديث الأول خاف أن سامعه يتكل على ما فيه من سعة الرحمة وعظم الرجاء فضم إليه حديث الهرة الذي فيه من التخويف ضد ذلك ليجتمع الخوف والرجاء. صفة 328. النووي mengatakan di syarahnya Inna ibn Shihab ذكر هذا الحديث ثم ذكر حديث المرأة التي دخلت النار وعذبت فيها بسبب هرة هبستها. Kata beliau, لِأَلَّا يَتَّكِلَ رَجُلٌ وَلَا يَيْأَسَ رَجُلٌ, agar seseorang tidak bersandar pada kesolehan atau ketakwaan atau kebaikannya. وَلَا يَيْأَسَ رَجُلٌ, agar tidak berputus asa seseorang. Maknahu, maknanya adalah أَنَّ بْنَ شِهَابْ لَمَّا ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلِ, ketika dia menyebut hadis yang pertama, yaitu luasnya rahmat Allah. خاف أن سامعه يتكل على ما فيه من سعة الرحمة. Khawatir Ibnu Shihab ya, dengan lantaran-lantaran hadis tersebut seseorang bersandar kepada rahmat Allah. Ya sudah, saya kalaupun banyak dosa nanti Allah akan ampuni. Ya, walau sebanyak pun sebanyak apapun dosa saya, nanti Allah akan mengampuninya juga, seperti kasus orang ini. Lalu dia terus berbuat dosa, terus berbuat dosa, terus berbuat dosa. Kenapa? Karena dia bersandar kepada hadis apa? Hadis orang yang tadi tidak pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Ya. Lalu Ibnu Syihab membawakan hadis yang kedua agar orang tadi tidak merasa atau tidak semaunya berbuat dosa karena berharap Allah akan ampuni. Lalu dia mengatakan, jangan engkau yattakil, jangan sampai engkau bersandar kepada kebaikanmu lalu kamu berbuat dosa semaumu. Ingat, Nabi SAW mengancam seseorang dengan neraka lantaran seekor kucing yang dia ikat. Kata Ibnu Shihab, khafa anna sami'ahu, dia khawatir orang yang mendengar hadis ini, yattakil ala ma fihi min sa'atir rahmah, bersandar kepada hadis ini karena dalamnya menunjukkan luasnya rahmat Allah. Wa idhamir raja, dan menanamkan rasa harap yang luar biasa. Fadhamma ilaihi hadithal hirrah, lalu digabungkan atau ditambahkan oleh Ibnu Shihab hadis kucing ini, yaitu ancaman orang yang mengikat kucing yang tidak dikasih makan dengan neraka. Alladhi fihi minat takhwif, yang di dalamnya terdapat ancaman. Didda dhalika, terhadap rasa yang pertama. Liyajtami al-khawf wal-raja, agar pada seseorang itu berkumpul rasa takut dari neraka atau tidak diampuni oleh Allah, dan rasa takut dari berbuat dosa semaunya. Dan yang kedua, raja, yaitu berharap ampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Ini versinya Nawawi. Adapun tadi yang saya sampaikan mungkin hampir berdekatan ya, yang saya pahami dari hadis tersebut, karena Az-Zuhri mengatakan dua hadis itu sangat menakjubkan. Yang pertama, hadis yang pertama menafikan dan menutup habis rasa putus asa, wala yai'as. Tetapi hadis yang kedua sebenarnya hampir sama. Ya, yang kedua yaitu menutup celah bagi seseorang untuk tidak berbangga atau merasa aman dengan ibadahnya. Merasa aman dengan ibadahnya yang banyak lalu menganggap remeh sebagian dosa. Dan yang dosa yang disebutkan di sini bukan dosa kepada manusia malah, tetapi dosa kepada binatang. Orang mungkin kepada manusia dia sangat baik, tetapi kepada hewan sangat kejam. Ya. Subhanallah, dengan sangat tidak ada rasa kasihan sedikit pun dia mencelakai dan menyakiti hewan. Dan saya teringat sebuah hadis tentang kasih sayang kepada hewan ini dalam konteks ibadah kurban. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi dengan sangat bersedih. Ya Rasulullah, sungguhnya saya sudah menyiapkan hewan untuk disembelih, tetapi saya sangat mengasihinya, tidak tega untuk menyembelihnya. Ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, semoga Allah yang maha penyayang menyayangimu. Karena Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan pasti menyayangimu. Hadis ini juga menunjukkan Allah di atas. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah di atas langit. Ya, yarhamkum man fis sama. Kemudian Nabi SAW mengatakan innallaha katabal ihsana fi kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu. Kemudian Nabi mengatakan idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinuz dhibhata. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang paling baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang paling baik. Wal yuhidda, di antara cara yang diajarkan Nabi untuk berbuat baik kepada hewan yang disembelih adalah wal yuhidda ahadukum syafrata, diasah dengan setajam-tajamnya. Ini luar biasa berkaitan dengan hadis bagaimana Islam ini agama yang sangat menanamkan kasih sayang. Dan ini dakwah. Ini dakwah, dakwah yang benar, dakwah kasih sayang. Dakwah yang menyebarkan kasih sayang. Pada hakikatnya dakwah itu kasih sayang. Menyelamatkan orang dari neraka dan membawa ke surga. Menjauhkan orang dari murka Allah untuk membawanya kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang dakwah ini membuat seseorang tersakiti, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, ya, karena itu bertentangan dengan agama Allah Jalla wa'ala, tetapi pada hakikatnya adalah kasih sayang. Sama dengan pengobatan, orang berobat terkadang harus diamputasi, harus dioperasi, padahal prosesnya adalah kasih sayang untuk memberikan kesembuhan. Ini yang perlu kita catat baik-baik, bahwa dua hadis yang disampaikan oleh Az-Zuhri tadi adalah dua hadis. Yang pertamanya untuk menutup keputusasaan dari mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua menutup kebanggaan dan merasa amannya kita dari masuk neraka karena kita sudah merasa banyak ibadah, lalu kita meremehkan dosa-dosa yang bisa jadi tidak berhubungan dengan manusia tetapi berhubungan dengan hewan dan binatang. Wallahu a'lam. Hadis apa yang bukan syariat? Oh, yang membakar tadi. Ya, ini Nabi SAW tidak menyebutkan untuk merekomendasi, tapi Nabi bercerita tentang rahmat Allah. Ya, ini syariat orang syariat yang telah berlalu. Nabi hanya konteksnya adalah tentang rahmat Allah yang maha luas, bukan merekomendasi cara yang dilakukan oleh orang tadi. Ya, cara yang dilakukan orang tadi. Dan dalam agama kita tidak dibenarkan bakar membakar, ya, apalagi menghukum dengan api. Makanya Nabi SAW la yu'adzibu bin nari illa khaliqun nar, tidaklah yang menyiksa dengan api kecuali penciptanya. Ya, penciptanya ini bakar membakar kecuali kalau mengkonsumsi. Ya, Nabi SAW membakar, ya, membakar daging untuk dimakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan hadiah apa? Kaki kambing bakar. Ya, kaki kambing bakar memang membakar salah satu proses untuk memakan daging, tetapi dalam hal ini bukan syariat kita yang dilakukan oleh laki-laki yang tadi, tidak dibenarkan sama sekali dalam agama kita, wallahu alam. Hadis berikutnya 6933. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيري قال الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف عبد على نفسه بنحو حديث معمر إلى قوله فغفر الله له، ولم يذكر حديث المرأة في قصة الهرة. وفي حديث الزبيدي قال فقال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا أد ما أخذت منه. Yeah. Ini hadis Abu Hurairah juga dibawakan oleh Imam Muslim tentang laki-laki tadi yang di Bani Israel yang tidak berbuat kebaikan sedikit pun dan menzalimi dirinya dengan dosa yang banyak, lalu dia berpesan dan berwasiat seperti yang tadi diceritakan. Di sini dalam hadis ini tidak ada hadis yang kedua. Tidak disebutkan hadis yang kedua, walam yadhkur hadis al-mar'ah fi qissatil hirrah. Kemudian di sini ada tambahan di mana Allah berfirman kepada bumi yang kepada tempat atau makhluknya yang jatuh abu tadi ke permukaannya, baik itu lautan ataupun daratan. Ya, faqala Allahu azza wa jalla li kulli syai'in akhadha minhu syai'an, kepada setiap apa yang jatuh kepadanya sebagian dari abu tadi, Allah firmankan kepada semuanya, baik itu lautan ataupun pantai ataupun daratan, Allah firmankan addima akhadta minhu, kumpulkan apa yang telah kamu ambil dari abu orang tersebut, kemudian Allah kumpul satukan dan Allah kembalikan ciptaannya. Kemudian lanjutannya persis dengan hadis yang sebelumnya. 6934. Qala rahimahullahu taala haddatsani Ubaidullah ibn Mu'adh al-Anbari qala haddatsana abi قال حدثنا شعبة عن قتادة سمع عقبة بن عبد الغافير يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كان قبلكم راشه الله مالا وولدا فقال لولده لتفعلن ما آمركم به أو لأولين ميراثي غيركم إذا أنا مت فأحرقوني وأكثر علمي أنه قال ثم اسحقوني واذروني في الريح فإني لم أبتهر عند الله خيرا وإن الله يقدر علي أن يعذبني قال فأخذ منهم ميثاقا ففعلوا ذلك به وربي ففعلوا ذلك به وربي فقال الله ما حملك على ما فعلت فقال مخافتك قال فما تلافاه غيرها. Ini hadis tentang peristiwa atau kisah laki-laki dari Bani Israel tadi, dari yang laki-laki yang telah ada di zaman-zaman dahulu, dibawakan kembali oleh Imam Muslim, tetapi bukan lagi dari hadis Abu Hurairah melainkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW bercerita anna rajulan fi man kana qablakum, ada seseorang yang ada di umat-umat sebelum kamu, rasyahullahu malan wa walada, Allah Subhanahu wa taala curahkan kepadanya harta dan anak keturunan, jadi punya harta banyak dan anak yang banyak. Faqala liwaladih, lalu ia berkata kepada anaknya, la taf'alunna ma amurukum bih, kalian harus melakukan apa yang saya perintah. Au bila tidak, la'uliyanna mirathi ghairakum, kalau tidak nanti harta atau hak waris saya pindahkan. Itu ancaman dari ayah ini. Kalian nanti kalau saya sudah meninggal harus kerjakan apa yang saya perintah. Tapi beliau belum menyebutkan, tapi dia mengambil perjanjian itu saja, yaitu mengerjakan apa yang dia perintah. Kalau tidak mereka bersiap atau tidak bersedia untuk mengerjakan perintah tersebut, maka ia akan alihkan hak waris kepada yang lain. La uliyanna mirathi ghairakum idza ana muttu. Inilah pesannya. apabila nanti saya meninggal, fa'ahriquni, maka bakar jasad saya. Wa aktsaru ilmi, ini keraguan pada seorang perawi, di sini tidak dijelaskan siapa yang mengatakan demikian. Dan menurut anggapan saya yang paling besar, ilmu saya yang paling banyak, annahu qal, bahwa dia mengatakan thummashaquni, kemudian tumbuk, atau ya ditumbuk abunya itu sudahlah abu, kemudian dihaluskan lagi, wadhruni, kemudian tebarkan, ya terbarkan firrih, dengan ke angin, abu yang sudah ditumbuk-tumbuk kemudian diterbangkan sehingga dibawa angin kemana angin itu membawanya. Kemudian fa inni lam abtahir indallahi khairan, sesungguhnya saya tidak bisa berbangga di sisi Allah dengan kebaikan, atau tidak memiliki persediaan kebaikan. Nah, ini yang dia khawatirkan. Wa innallaha yaqdiru alayya an yu'adzibani, dan sungguhnya Allah mampu untuk menyiksa saya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menyiksa saya. Makanya untuk lari dia melakukan dengan cara tadi. Qal fa akhadha minhum mitsaqan. Setelah menyampaikan bait atau nota-nota kesepakatan tadi atau perintah yang dia sampaikan tadi, maka dia mengambil sumpah. Kalian bersumpah untuk melakukan apa yang saya perintah ini, maka mereka pun melakukannya. Fa fa'alu dzalika bih wa rabbi, kata Nabi, maka mereka pun melakukan apa yang diperintah tersebut demi Tuhanku. Ya, jadi mereka benar-benar melakukan apa yang mereka janjikan. Faqala, kata Nabi melanjutkan, faqala Allah, maka Allah berfirman setelah menghidupkan orang ini kembali, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang mendorongmu, membuatmu melakukan perbuatan itu. Faqala makhafatuka, kata orang tadi, karena takut kepadamu ya Allah. Qal, kata Nabi, fama talafahu ghairuha. Mada qala huna? Aima tadarakahu, aima tadarakahu, watta'u fihi zaidah. Ma tadarakahu, maka qala makhafatuka, kata orang ini, takut kepadamu ya Allah, itu yang membuat saya melakukan itu. Kemudian kata Nabi, fama talafahu ghairuha. Di sini terjemahannya, jadi alasan perbuatannya itu tiada lain hanyalah karena takut kepada Allah. Ya, fama tadarakahu, ya, bisa jadi itu artinya, ya. Tidaklah yang membuat dia melakukan perbuatan tadi kecuali selain dari tidaklah yang membuat dia melakukan itu selain dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat Allah mengampuninya, memberikan ampunan kepadanya. Satu hadis lagi. Ya. 6935. قال رحمه الله تعالى وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال قال لي أبي حدثنا قتادة قال حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حاء وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن قتادة ذكروا جميعا بإسناد شعبة نحو حديثه. وفي حديث شيبان وأبي عوانة أن رجلا من الناس رغسه الله مالا وولدا. وفي حديث التيمي فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. قال فسرها قتادة لم يدخر عند الله خيرا. وفي حديث شيبان فإنه والله ما ابتأر عند الله خيرا. وفي حديث أبي عوانة ما امتأر بالميم. Hadis ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an yang berkenaan dengan laki-laki tadi yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyinya hampir sama. Ada beberapa perbedaan ungkapannya. Kalau yang hadis yang tadi itu dikatakan lam abtahir indallah, saya tidak menyimpan, menyediakan di sisi Allah kebaikan. Kalau dalam riwayat yang sekarang ini ada beberapa lafaz. Yang pertama lam yabta'ir. Kalau tadi lam yabtahir, di sini Nabi bercerita dia tidak menyimpan, tidak menyediakan di sisi Allah kebaikan. Yabta'ir atau lam yaddakhir, atau dalam yang lain wallahi mabta'ara, ibta'ara fi'il madi dari yabta'ir, ibta'ara yabta'iru. Ya, kemudian ada juga digunakan dengan kata-kata mamta'ara, tidaklah menyediakan. Ya, dan itu lafaz-lafaz yang berbeda-beda tapi maknanya sama. Orang tadi mengaku menyadari bahwa dia tidak menyimpan sedikit pun kebaikan untuk menghadap Allah. Ini yang membuat dia sangat takut sebelum kematian tiba menjemputnya, sehingga dia berpesan untuk membakar jasadnya, kemudian ditumbuk-tumbuk, kemudian dihancurkan, ya, ditumbuk-tumbuk, dihaluskan, kemudian diterbangkan, kemudian dibawa kemana-mana, lalu dia merasa aman. Ya, merasa aman karena tidak akan mungkin, atau kalau Allah Subhanahu wa taala mampu maka dia akan disiksa, kalau tidak tentu dia akan selamat dari siksa yang ditakutinya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya menghidupkan dia kembali dan menanyakan alasannya. Ternyata alasannya takut. Alasannya bukan karena kufur tetapi karena takut kepada Allah, dan Allah yang maha luas rahmatnya mengampuni dosa-dosanya dan memberinya rahmat. Dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Yang pertama hadis kursi tentang rahmat Allah selalu mengalahkan dan mendahului murkanya, dan terakhir tadi tentang cerita laki-laki dari Bani Israel yang karena takut kepada Allah dia berupaya lari dari ancaman hukuman Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali dengan mudahnya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni karena orang tadi tidak melakukan itu kecuali karena takut. La ma talafaha ghairuha. Ma talafaha ghairuha. Tidaklah yang membuat dia melakukan kecuali rasa takut kepada Allah Jalla wa ala, lantaran itu pula lah Allah mengampuninya. Dan ini tadi ya bab ini kita pelajari. Luar biasa Imam Muslim membawakan hadis Zuhri tadi. Kalau seandainya tidak ada hadis itu, tidak ada hadis kucing seseorang wanita yang diancam neraka lantaran mengikat kucing yang tidak dikasih makan, mungkin hadis-hadis yang ada di bawah bab ini agak sedikit memberikan pengaruh kepada kita untuk berleha-leha, untuk merasa aman dan merasa asan. Kalaupun banyak dosa, Allah kan maha pengampun. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Zuhri. Kemudian dia iringi hadis tentang luasnya rahmat Allah ini dengan ancaman masuk neraka lantaran kucing, bukan lantaran manusia, kucing saja. Ya. Apalagi manusia yang disiksa, yang disakiti, yang dianiaya. Ya. Yang dianiaya dan seterusnya. Nah, ini yang sangat luar biasa. Imam Muslim membawakan hadis Zuhri yang mengatakan, saya akan kabarkan kepada kalian dua hadis yang sangat menakjubkan, dan ini menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Dua itu harus ada, dan dia adalah dua rukun dari ibadah, antara khaufun dan roja. Antara khaufun dan roja. Semoga hadis-hadis yang ada di bawah bab ini bermanfaat untuk kita semua, dan insyaAllah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam